Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, senang sekali ketemu lagi di program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan Anda juga senang untuk bisa ketemu bersama kita, karena melalui forum Hikmah Pagi TVRI ini insya Allah semakin mengeratkan tali silaturahim di antara kita, sekalipun hanya melalui layar kaca. Dan tidak kalah pentingnya adalah ada muatan-muatan keagamaan ataupun penambahan kualitas keimanan insya Allah yang bisa kita ambil dari perjumpaan hari ini. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat juga salam, mari kita curahkan karibah Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah pemirsa, Hikmah Pagi hari ini akan membahas tentang mata yang tidak pernah menangis. Ini satu kalimat yang sangat puitis tetapi memiliki arti yang begitu dalam. Apa saja penjelasannya dan siapa-siapa orang yang memiliki mata yang tidak pernah menangis ini akan dijabarkan nanti oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kyai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Pak Kyai. Saya selalu senang dengan judul yang Pak Kyai bawakan, karena selalu puitis dan menyentuh hati, tetapi ternyata memiliki penjelasan yang begitu panjang. Dan insya Allah kita dapatkan hari ini dengan judul Mata yang Tidak Pernah Menangis. Dan juga bersama kami ada Ustadz Hasbi Nur Hidayat yang akan membawakan atau membacakan surah Al-Baqarah ayat 5 sampai dengan 10. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sudah siap ya nanti Ustadz ya? Insya Allah. Baik, terima kasih. Dan juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar Ciledug Sudimara Tangerang. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu tadi di rumah nangis enggak? Nanti kalau kita dengar kajian Ustaz insya Allah bisa nangis. Paling tidak hati kita yang menangis ya, untuk mendengar bagaimana siraman rohani yang akan beliau sampaikan. Baik pemirsa, mudah-mudahan menjadi berkah jikalau perjumpaan kita diawali oleh lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Hasbi Nur Hidayat yang akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 5 sampai dengan 10. Silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran juga terjemah dari surah Al-Baqarah ayat 5 sampai dengan 7, bukan ayat 5 sampai dengan 10 rupanya, yang insya Allah ayat ketiga ayat ini menghantarkan kita pada tema yang akan kita bahas dalam Hikmah Pagi kali ini, yaitu tentang mata yang tidak pernah menangis. Bersama kami tetaplah, akan kembali selepas yang berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, bahasan atau materi kita hari ini tentang masalah mata yang tidak pernah menangis. Baru saja akan kita mulai dialognya bersama narasumber kita, Bapak Dr. Kyai Haji Anwar Sanusi. Dan bersama kami di sini juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar Sudimara Ciledug Tangerang. Baik Pak Kyai, ini menarik sekali, apalagi kalau kita melihat tadi ayat yang dilantunkan oleh kita Ustaz Hasbi Nur Hidayat. Kalau di sini dikatakan tentang penjelasan bagi orang-orang yang tertutup mata hatinya, atau bisa dibilang ini adalah orang-orang yang kafir ya, golongan orang-orang yang kafir. Tetapi saya ingin tahu lebih jelas tentang apa yang dimaksud oleh Pak Kyai tentang mata yang tidak pernah menangis. Apakah ini kita yang hidup di dunia atau nanti penjelasan pada alam akhirat atau bagaimana? Silakan. Ya baik ibu-ibu, di akhirat nanti semua manusia menyesal, baik orang-orang yang salehah seperti ibu-ibu ini, apalagi orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang banyak dosa menyesal karena kenapa dia kok selalu berbuat dosa di muka bumi, berbuat fasad dan mungkar di muka bumi. Orang-orang saleh juga menyesal, kok amal saleh saya cuma sekian, saya kan bisa lebih dari itu beramal saleh, kenapa cuma sekian? Nah, semua manusia menangis. Ada tiga kelompok orang yang dia tidak menangis di alam mahsyar yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan masuk ke situ. Oleh karena itu kita kaji perlahan-lahan siapa-siapa orang yang di alam mahsyar tidak akan menangis nanti. Pertama yang tidak akan menangis adalah orang-orang yang berusaha sekuat tenaga menghindarkan mata dari pandangan-pandangan yang haram. Jadi kalau kita punya mata, melihat sesuatu yang haram, jangan pun terlibat di dalamnya, kita menghindarkan memandangnya sekalipun, mata kita tidak pernah menangis di akhirat yang akan datang. Contoh yang paling mudah barangkali buat ibu-ibu, karena ibu biasa sekarang dengar lagu-lagu tentang falling love, tentang cinta. Saya ingin memberikan contoh tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Beliau datang ke daerah buat melakukan masyarakat mana yang perlu aku tolong secara langsung. Ada seorang wanita mengangkat tangan depan Yusuf begini. Subhanallah, kalau bahasa kita, Maha Suci Allah yang telah menjatuhkan penguasa zalim dan mengangkat penguasa yang takut dan saleh. Nabi Yusuf nengok ini, siapa dia? Kata Nabi Yusuf, hai para ajudan, tolong bawa dia ke istana. Dibawa ke istana. Wanita tua renta, sudah kulitnya sudah tidak mulus lagi, wajahnya sudah penuh kepedihan. Kata Yusuf, siapa? Ibu siapa? Kata orang tadi, aku adalah orang yang pernah jatuh cinta pada orang yang sangat saleh dan takwa. Yusuf mulai teringat, jangan-jangan Dewi Zulaikha. Gitu. Kata Nabi Yusuf, nama kamu siapa? Nama aku pasti jadi ingatan engkau sepanjang saat. Sebab memang Yusuf telah dibesarkan oleh Dewi Zulaikha itu. Waktu Nabi sedang dialog begitu, Yusuf sedang dialog, datang Jibril. Kata Jibril, Allah memerintahkan Yusuf, kamu nikah dengan dia. Dengan Zulaikha ini. Tubuhnya yang sudah tua akan berubah jadi anak gadis kembali. Wajahnya yang sudah hancur akan berubah menjadi bidadari yang sangat cantik. Gitu. Berubah dari Zulaikha di hadapan Yusuf itu. Saat itu dinikahi oleh Yusuf. Ya kalau sekarang pakai kabil itu nikah, haha wa tazwija bimahan gitu lagi kira itu. Nikah. Ya sebagai seorang raja Yusuf suka capek ibu-ibu. Lalu meletakkan suami kalau sedang lelah itu ibu-ibu. Kalau sudah meletakkan kepala di atas dada istri, sembuh biasanya. Diletakkan. Ini masih agak novelis di Toraja ini. Yusuf kalau sedang capek bekerja di istana, meletakkan dada di dada istri. Dipegangnya rambut Nabi Yusuf. Kata Dewi Zulaikha gini, alangkah indahnya ikal rambut ini hai suamiku. Kata Nabi Yusuf, itu tubuh yang pertama akan lepas di alam kubur dari tubuhku nanti. Dipegangnya dada Yusuf gini. Kata Dewi Zulaikha, indahnya dada engkau hai Yusuf. Kata Yusuf, nanti binatang belatung-belatung di situ pusatnya. Dipegang mata kelopaknya. Kata Dewi Zulaikha, cantiknya alis engkau hai Yusuf. Kata Dewi Zulaikha, kata Yusuf begini, nanti cacing akan berkumpul dan masuk dari situ ke tubuhku. Akhirnya kata Dewi Zulaikha, Yusuf demi Allah, cintaku padamu cinta yang kedua, cintaku yang pertama kepada Allah, sesudah itu kepada engkau. Kata Yusuf, itulah cinta sejati yang sebenarnya. Setiap hamba Allah pertama harus cinta pada zat maha penciptanya, baru kepada suami yang ia kagumi sepanjang saat. Yusuf itu akhlaknya begitu indah ibu-ibu. Kalau Dewi Zulaikha sedang menyinggung perasaan Yusuf, sebagai suami kan marah. Iya. Kalau suami ibu mungkin marahnya agak kasar, Yusuf tidak. Dipetiknya bunga 10 macam di halaman rumah. Dipetik disusun bunga tadi, dipersembahkan kepada istri. Sambil berkata gini, tadi aku agak tersinggung karena ucapanmu itu. Kira-kira suami ibu begitu gak ya? Bu, besok tanam bunga di rumah. Aku tersinggung dengan ucapanmu, aku negur engkau ya. Jadi Yusuf menegur istri itu ibu-ibu. Dengan merayu ya. Itu Nabi membaca kisah Yusuf tentang itu, ada hadis begini, Makroban nisa illa karim. Tidak akan suami memuliakan istri kalau dia tidak berhati mulia. Di dalam pandangan Islam ibu-ibu, laki-laki yang tidak pandai memuliakan istri itu laki-laki bejat akhlak di hadapan Allah. Suami yang paling mudah masuk surga disayang Allah adalah suami yang paling pandai memanjakan istrinya sepanjang hidup. begitu indahnya Islam. Nah, Yusuf tidak pernah mau sebagai raja. Kebas kejagahan dia punya, kebantengan dia punya, jabatan dia punya, harta dia punya, tapi matanya tidak pernah memandang barang hal. Itulah orang yang di akhirat tidak pernah akan menangis. Ibu kalau memandang sesuatu yang mengagumkan, tidak dilarang oleh Allah, tapi ucapkan dalam agama, subhanallah. Contohnya kalau kaget, subhanallah di asra, gitu kan, subhanallah. Setiap memandang sesuatu yang indah, Allah kita tidak melarang, tetapi subhanallah. Mari saya ingin mengajak ibu-ibu terbang ke Palestina. Kalau kita turun di Grand Hyatt di Palestina malam Sabat, malam Sabtu, ibu akan lihat gadis-gadis, pemuda-pemuda Yahudi pakai jeans, pakai Levi's Strauss, pakai jengel, pakai Harley Davidson. Mereka jalan-jalan. Lalu anak-anak gadis Yahudi pakai jeans pendek, pakai kaos pendek. Jadi pusarnya ini kelihatan. Dan kemudian mereka mempergunakan tindik berlian. Sehingga orang-orang kalau datang ke Palestina, mau umroh sekalipun, itu mandang pusar anak Yahudi dulu. Nah ibu, itu contoh-contoh hal yang diharamkan oleh agama di negeri orang seperti itu. Sekarang melihat orang-orang yang auratnya terbuka, tidak di negeri orang, di negeri sendiri. Lu masuk mal, di muka mata. Orang nikah di Ka'bah, serai di kafe. Pandang aurat orang, sudah tidak ada batasnya sama sekali. Memandang barang-barang yang haram di setiap sudut tempat bisa kita pandang. Nah coba kita belajar ibu-ibu, kalau ada barang-barang haram, perbuatan haram yang tidak senonoh, itu hadapkan muka ke bawah saja gitu. Sambil berucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Segala sesuatu bukan hanya dilarang dipandang oleh kita, mempertontonkan sesuatu yang tidak baik itu pun dilarang. Saya ambil contoh begini. Seseorang habis nikah di Indonesia, ada budaya baru, kalau sudah pakai ring, pakai cincin, lalu penghulu bilang begini, sekarang sudah halal, silakan mencium istri, tidak apa-apa. Ibu-ibu, mencium istri kita pun haram di hadapan orang. Itu penghulu model apa itu? Yang ajar-ajar seperti itu. Kalau kita mau mencium istri, ada tempatnya nanti. Bukan kemudian dipertontonkan show di muka orang itu. Suaminya mencium istrinya, istri mencium suaminya. Kalau mencium istri di hadapan orang saja dilarang oleh agama, beradu pipi, cipika-cipiki itu, itu apa hukumnya dalam agama? Jelas itu. Ini kurang enak kita bicarakan dalam acara kesempatan subuh ini. Ibu pagi-pagi baru habis salat subuh sudah bicara ini kita. Tapi sekali-kali kita harus bicara begini, supaya bangsa ini jadi bangsa yang amoral, jadi bangsa yang berakhlak, ya husnul khuluq, yang punya akhlak yang baik. Kita ingin bangsa begitu. Nah, coba mulai sekarang ibu-ibu, kita belajar memandang sesuatu yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Ibu boleh pandang apa saja asal yang halal. Ibu boleh makan apa saja asal yang tidak dilarang oleh agama. Ibu boleh kaya sekaya-kayanya untuk ibadah. Jadi Islam menuntut kita yang terbaik, tapi yang halal, jangan yang haram. Itu satu. Memalingkan mata dari yang haram. Yang kedua, orang-orang yang tidak akan pernah menangis itu orang yang sering menangis karena Allah. Kita melihat di tanah haram kalau sedang pergi haji, banyak orang yang sholat di depan Ka'bah menangis terseduh-seduh, begitu keluar Ka'bah tertawa terbahak-bahak. Sholatnya tidak punya bekas atas apa yang dia baca di Ka'bah itu. Ibu, kalau kita sebagai orang yang beragama, kalau melihat anak yatim, kita harus menangis batin kita. Saya agak kasar bicara barangkali, saya pilih kosakata sebentar. Kalau kita punya iman, melihat anak yatim, kita masih bisa makan enak, hati kita kelabu itu. Orang-orang yang beriman kalau melihat anak yatim, dia teteskan air mata kesedihan itu. Mau berbentuk air mata real secara material, atau air mata kepedihan hidup. Kok yatimnya? Hari ini saya santuni anak yatim, jangan-jangan besok anak saya jadi yatim. Panjang itu berpikirnya. Coba, kalau begitu kita hidup melihat orang miskin, kita tidak senang kalau melihat orang, kok hidupnya susah, miskin, apa yang aku bisa bantu kepada dia. Seperti itu hidup, menangis batin kita melihat dia, bagaimana cara aku menolong dia. Orang-orang yang semacam itu perilakunya, dia tidak akan menangis. Tapi kalau kita punya pikiran begini, Allah kelapa muda kupas-kupasin, mempelai muda puas-puasin. Menjadi lain ceritanya. Itu menjadi lain ceritanya. Atau melihat kemiskinan, malah dia berbangga dengan kekayaannya. Itu menjadi lain ceritanya. Untuk masih hidup. Dia pikir kematian itu akhir dari segalanya. Ya, kematian itu awal dari segalanya. Kita belajar sekarang. Mungkin kita punya harta kecil, bersedekah belajar. Mungkin kita punya dana kecil, menghibur anak yatim. Menyantuni fakir miskin anak yatim itu, jangan waktu lama Ramadan saja. Kasih uang 20 ribu, 50 ribu. Bukan begitu cara menyantuni. Didik mereka jadi anak-anak yang saleh. Anak-anak yang kalau pakai bahasa Quran, nuhulah min halim. Anak yang mampu menjalin kemampuan rasio dengan akal budi. Coba didik anak-anak ini begitu. Di akhirat nanti, ibu, akan ada orang-orang yang memang hidupnya senang selamanya, sama sekali dia tersenyum selamanya. Itulah orang yang waktu hidup dia perhatikan fakir miskin, yatim piatu, anak-anak yang mustadafin ya. Kalau pakai bahasa Lili, anaknya orang-orang termarginalkan lah hidup. Kesamping dia, minggir karena tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, di negeri kita sekarang, tadi malam saya baca pernyataan Menteri Sosial, negeri ini masih punya kekayaan berupa kemiskinan rakyat sebanyak 79 juta. Kekayaan berupa kemiskinan rakyat. Habis dibilang kekayaan lagi, kita gak punya kekayaan. Pada korup semua kerjanya. Kemiskinan kita masih 79 juta. Itu data yang disampaikan Menteri Sosial. Ibu bisa lihat tadi malam di salah satu TV swasta. Nah, kita harus ambil peran masing-masing. Terserah orang lain mau berbuat apa. Kalau ngaji pesantren itu, ihsantum ihsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, baik itu kan buat kamu. Utuh tanpa cacat sedikit pun. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, kata Allah, ingat ujung tombak kejahatan merobek-robek jantung kamu nanti. Jadi kebaikan keburukan tidak untuk orang. Keliru orang yang suka berkata gini, alah zaman sekarang buat apa berbuat baik, berbuat salah aja susah. Nyari harta halal yang haramnya susah kita cari sekarang. Itu keliru besar cara berpikir begitu. Sekecil apapun kita cari keberkahan. Rezeki besar, ya rezeki kecil yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariahkan, kita hibahkan kepada orang masih mendatangkan arus balik ke kita yang luar biasa besarnya. Mungkin tidak berbentuk uang, berbentuk kesehatan, ketenangan hidup, kebahagiaan, kesejahteraan, jiwa yang tidak ingin berbuat dosa. Yang ketiga, orang-orang yang akan tidak pernah akan menangis di akhirat nanti, orang-orang yang bangun melakukan salat di waktu malam, tahajud itu artinya ibadah di waktu malam. Bisa baca hadis, bisa baca Quran, bisa baca buku-buku tentang amal saleh, bisa ibu merenda, bisa berzikir, bisa nasyid, bersenandung melakukan keagungan Allah, bisa semua itu tahajud namanya. Tapi karena ibadah yang paling indah itu sujud, maka ibadah malam yang paling indah sholat, namanya sholat tahajud. Kalau kita ngomong tahajud, jangan terbayang langsung sholat saja, ibu. Semua amal saleh di malam hari tahajud. Cuma karena ibadah paling indah adalah sujud kepada Allah, maka ibadah tahajud yang paling indah adalah sholat tahajud. Ibu, kalau kita sering bangun malam, ibu percaya gak akan pernah menangis di akhir hayat. Apa yang tidak selesai dengan malam? Dalam keadaan dunia seperti ini, Lili, kepada siapa kita mengadu? Kecuali kepada Allah. Ibu ngadu kepada siapa? Kepada orang? Ini maaf ya, ibu-ibu kadang-kadang salah kalau punya kesusahan ngadu sama tetangga. Curhat ya. Jangan-jangan tetangga ibu lebih susah dari ibu. Tambah puyang aja denger ibu ngomong cerita. Ngadu sama tetangga. Bahkan telepon lagi. Sebentar saya mau kesini curhat dulu ya. Apa itu? Ngadu sama Allah. Ibu bangun tengah malam, salat malam. Bisa 8 rakaat witir 3 paling bagus. Pak Anwar saya mau sholat malam tapi saya kena diabetes Pak Anwar, 4 rakaat witir 3. Pak Anwar saya kena hipertensi, gak bisa lama-lama bangun malam, 2 rakaat witir 1. Jam berapa tahajud paling bagus? Kata Nabi, tahajud paling bagus dilakukan kalau bisa selesai tahajud, datang azan subuh pertama. Jam 3 sudah setengah 4. Tidur dulu tidak, Nabi tidak pernah menjelaskan. Nabi cuma mengatakan sebaik-baik sholat malam dilakukan dengan jiwa baru. Jiwa baru itu restu. Restu paling ideal itu tidur. Sempurnanya tahajud kalau bisa tidur dulu. Tapi kalau ibu rindu sama anak, sedang sekolah di mana-mana gitu, di Bandung, di Surabaya, di Ujung Pandang, rindu sama anak. Jam 2 pagi belum bisa tidur. Wah, ya jam 2 pagi ini tahajud sebelum tidur. Allah terima surat ini. Maaf ibu ya, Tuhan sih gak cerewet gak kayak ibu. Segala macam ditanya, satu gak ada yang dikerjakan. Iya, ibu tahu kalau 2 per 3 malam tiba, masih ada waktu Ananda? Masih banyak. Kalau 2 per 3 malam tiba, Allah menurunkan malaikat ke Jabodetabek sini, ke Indonesia. Oh, gitu. Ya Allah. Rasa cerita dunia kebesaran itu. Ayo malaikat, kalau ada ibu-ibu di Indonesia hidupnya miskin, dia bangun tengah malam tahajud, minta harta padaku, bawa kunci harta, serahkan pada hambaku yang tiap malam melakukan tahajud. Saudara ibu bawa ke pesantren saya, mana ahli tahajud miskin mana? Tidak ada. Kenapa umat Islam miskin? Karena nggak tahajud. Nggak tahajud. Aduh ya Allah, benar juga ya. Makanya melaras-laras ke kantor, sepatu miring sebelah. Orang Islam itu kan suruh kaya. Nggak boleh miskin orang Islam. Ibu, didik anak jadi alim, intelek alim. Jangan ajarkan kemiskinan kepada dia. Ajar anak jadi orang yang kaya, tapi soleh. Ya. Jadi hakim, tapi soleh. Jadi dokter, tapi soleh. Jadi engineer, jadi insinyur, tapi soleh. Yang soleh semua. Tahajudlah ibu. Kata kunci tahajud. Hai malaikat, kalau ada ibu-ibu yang sering ke TVRI, sakit jantung, kena liver. Dokter Lee dari Taiwan angkat tangan, Tarmizi dari Harapan Kita. Tidak mampu bedah jantung koroner, mengerti 4 bypass jantung koroner, dia bangkit tiap malam tahajud, minta sakit jantungnya diangkat tahajud tiap malam, hai malaikat bawa baki obat, angkat sakit jantung hambaku yang tiap malam melakukan tahajud. Kita sakit jantung, berobat ke dokter jantung sedunia, tahajud tidak pernah, ya. Sampai liang lahat kita bawa itu penyakit terjangkit. Hai malaikat, kalau ada ibu-ibu rumah tangganya kacau, suami tidak percaya pada istri, istri cemburu pada suami, ribut rumah tangga pagi sore siang malam, seminggu 7 hari, 6 hari perang, 1 hari gencatan senjata. Damainya kapan? Dia bangkit tiap malam tahajud, minta rumah tangganya dirukunkan, islahkan. Apa islahkan tuh? Sambungkan. Rukunkan dua hati yang sengketa. Asal tahajud sama-sama dia kerjakan. Ini kalau malam tidur. Sudah, mulai sekarang kalau jam 2 AC matikan, selimut lempar tuh. Setan kamu, gitu. Tahajud. Lempar dicari lagi tengah malam. Tidur lagi. Nah, tiga mata seperti itu ibu-ibu, dia tidak akan menangis. Kenapa? Air matanya sudah jadi bukit tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat yang paling indah, tobat yang meneteskan air mata. Itu maknanya tuh. Kalau tobat sambil senyum tidak tobat, astagfirullahaladzim, itu tidak tobat tuh ya. Tobat yang diteteskan air mata, penyesalan. Sebab inti tobat itu penyesalan. Bukan tobat kalau tidak menyesal. Jadi tobat adalah menghentikan perbuatan secara totally. Habis-habisan kita berarti berbuat macam-macam, yang ada satu, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mata-mata yang indah. Allah, jadi tiga poin besar. Mata yang tidak pernah menangis karena sudah habis air matanya di dunia untuk menangis karena Allah. Iya. Kemudian juga memalingkan matanya dari yang haram, yang kejahatan, dan lebih banyak bangun daripada tidur. Hanya semata-mata untuk beribadah. Kira-kira Bu, kita masuk dalam ketiga kategori ini enggak? Nggak usah dijawab, ibu sendiri sudah tahu. Saya juga tahu. Aduh, harus lebih dekat ini dengan tiga ini. Ibu mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ise Bagio dari pengajian Majelis Taklim Al-Ahyar, Sudimara Barat, Ciledug. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kiai. Kiat-kiat apa Pak Kiai, barangkali bagi ini kami ibu-ibu, agar kita bisa termasuk kepada orang-orang yang nanti di akhirat nanti matanya tidak akan pernah menangis, barangkali itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada lagi silakan. Kita dua dulu baru dijawab oleh Pak Kiai. Diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Naya dari Majelis Taklim Al-Akhir. Pak Kiai, saya ingin bertanya. kita itu selalu melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian bagaimanakah apa, kalau kita bertobat, apakah tobat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan bagaimana mengantisipasinya kita tidak akan berbuat dosa lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Iya. Ibu. Ibu kalau menangis jangan karena kurang belanja. Kawin lagi gitu. Atau suami gak pulang-pulang. Jangan karena itu. Itu childish. Iya. Kekanak-kanakan itu. Menangis sejati tahap menangis karena yang siap yang tidak tadi itu. Gitu. Benar-benar kita menangis di waktu malam. Kita menangis tidak di memandang barang-barang yang diharamkan. Kita menangis karena taubat. Kita menangis karena cinta kepada Allah. Kita menangis karena rindu ingin bersama Rasul. Kita menangis karena ingin berhimpun dengan orang-orang yang alim, yang saleh. Kalau zamannya itu para ulama gitu. Kalau menangisnya karena itu, tidak apa-apa aja menangis. Tapi kalau menangisnya karena suami jangan pulang, karena belanja kurang gitu ya. Karena luka yang mengada-ada. Salah satu kelemahan kita yang saya tidak tahu kalau ibu itu suka banyak menghayal gitu. Salah satu doa Nabi itu tuh, jangan banyak menghayal. Banyak-banyak menghayal. Kalau sudah menghayal, itu syaitan menari-nari di hati ibu. Itu hindarkan jalan semacam itu. Nanti mata ibu tertata. Mata, kalau sudah mata tertata, kita tuma'nina, tertib di hidup ini. Dan mata kita tidak bisa menangis kecuali dalam hal agama. Tapi pakai, kalau misalnya kondisi kita, hati kita tersakiti, itu kan boleh kita menangis, mengadu pada Allah. Manusiawi aja, cuman mengadunya jangan jadi musyrik. Banyak orang kemudian terluka perasaannya, lalu pergi ke gunung. Islam tidak mengenal doa dalam sebuah altar pemujaan. Sebentar saja kalimat yang lain. Islam itu gak kenal kalau ngedoa kita tuh di pinggir-pinggir kali, buang-buang ancak gitu terus. Itu gak kena sesajen. Islam tidak kenal kalau ada apa-apa tempat mengadu satu kepada Allah. Allah itu sangat sayang kepada ibu. Kalau ibu mengadu selalu meneteskan air mata kepada Allah, berdoa. Kalau ibu dipegang di bahunya gitu, ada apa sih? Ini pegang baik-baik sama Allah, ada apa sih? Jadi indah hidup ini. Orang bertuhan tidak pernah pesimis, dia optimis. Makanya orang-orang yang punya iman, ibu, itu hidupnya pengen 1000 tahun. Sebab optimis. Orang-orang yang tidak punya iman, dia pengen besok sajalah mati. Yang kedua pertanyaannya tadi apa? Selalu berdosa kira-kira kalau kita bertobat Allah ya. Ampunin enggak? Ibu pernah dengar sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab? Ya. Umar itu kepala perampok Mekah Madinah. Ya. Barang haram dia makan, zina sebenjam. Kurang apa dosanya itu? Sempurna dosanya Umar. Tapi dalam usia 40 tahun dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasul. Dia tinggalkan persetan ini semua pekerjaannya. Jadi pejuang Islam, penegak kebenaran. Beliau itu yang sampai menegakkan kedaulatan kilatan pedang beliau itu. Beliau merasa aku ingin mati di medan perang. Saya begitu. Kata Nabi, 10 sahabat masuk surga tanpa hisab, antara lain Umar bin Khattab itu. Dosa apa? Besar dosa yang kita kerjakan, Maha Pemaaf Allah kan lebih besar dari itu. Iya. Ada orang begini ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya punya dosa besar. Dia penggali kubur, mensetubuhi mayat dalam kubur. Allah. Saya punya dosa sangat besar. Kata Nabi, dosa apa? Ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa, apa Allah ampuni? Allah ampuni, kata Nabi. Kalau saya difusuh satu-satu, kesimpulannya gini, saya menstubuhi makhluk dalam kubur, seorang wanita. Apakah Allah mengampuni? Besar dosa saya. Nabi singkat sekali jawabannya, kata begini, dosa kamu yang besar itu kira-kira sama rahmat dan maghfirah Allah besaran mana? Kata dia, besar rahmat kasih sayang Allah. Dia bilang, demi Allah saya tidak akan melakukan dosa lagi mulai hari ini. Gitu. Jadi gak ada dosa yang diampuni ibu. Kalau manusia tidak punya dosa, Allah punya sifat Maha Pemaaf untuk apa? Yang mau diampuni siapa? Binatang tidak kena dosa. Ayam kawin, di mimbar masjid. Itu dosa. Dosa enggak itu? Ibu lagi salat tahajud, ada ayam hawira duduk-duduk di perempuan sama laki, kawin depan ibu lagi asyhadu an la ilaha, ada ayam kawin depan ibu. Dosa enggak dia? Binatang tidak dosa. Ya udah satu kita. Kullu bani adam khata'un wa khal khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti penuh dosa. Orang baik kata Nabi bukan orang yang tidak pernah dosa. Orang baik itu kalau sekali waktu berbuat dosa, sadar perbuatannya salah, cepat kembali kepada Allah. Rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Itulah sebaik-baik makhluk di muka bumi. Mencari orang tanpa salah, kecuali dosanya dosa syirik. Itu pun kalau syirik dibawa mati. Kalau pernah jalan syirik taubat, Allah ampuni juga. Iya. Siapa? Coba. Salman Al-Farisi, musyrik. Abi Zar Al-Ghifari, musyrik. Siapa? Umar bin Khattab, musyrik. Siapa yang tidak musyrik? Sahabat-sahabat terlalu semua musyrik. Kecuali Khadijah orang kali. Abu Bakar Siddiq, mulai musyrik. Ali bin Abi Thalib. Yang lain semua musyrik. Kemusyrikan pun tetap Allah ampuni kalau tengah jalan dia taubat. Ada orang masuk beragama beragama tidak Islam. Lalu dia bilang, aku Islam sekarang. Diampuni oleh Allah. Syirik yang tidak diampuni itu syirik yang dibawa mati. Itu tidak diampuni. Atau selagi hidup, ruh sudah ditenggorokan. Kayak Fir'aun. Tidak sempat bertaubat. Ya, Fir'aun itu ibu-ibu terakhir dia bertuhan. Begitu Allah mengulur Fir'aun supaya supaya banyak dosanya. Ibu tahu supaya sombong Fir'aun. Sampai Allah tidak pernah memberikan penyakit pada Fir'aun. Fir'aun itu sakitnya cuma flu. Sumbang-sumbang dikit aja gitu. Enggak pernah sakit. Tapi akibat itu dia bilang, aku Tuhan. Gitu. Itu sedang istidraj nih. Diberi diundur-undur dulu saja terus gitu. Tapi anda andai kata waktu itu Fir'aun umur 40 tahun ya tobat. Allah ampuni juga itu. Tapi Fir'aun sampai menjelang ajal, masuk Laut Merah, tenggelam sama sekali. Waktu itu dia bertobat. Selamat sih. Nah, ibu kan masih muda nih semua nih. Masih kayak bidadari semua. Amin. Nih. Nah, bertobat loh. Iya. Baik, ini menarik sekali, nanti kita bahas lagi Pak. Oke, kita break dulu. Ibu-ibu juga siapin pertanyaannya. Nah, pemirsa dimanapun Anda, jangan lewatkan selalu dialog ini mengenai masalah mata yang tidak pernah menangis karena syarat dengan manfaat. Kami akan kembali selepas yang berikut. Kembali bersama kami dalam Dialog Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan selamat mengikuti bagian yang baru saja bergabung. Kami sampaikan materi kita adalah tentang mata yang tidak pernah menangis. Tadi ada 3 poin kelompok orang-orang yang matanya tidak pernah menangis pada saat di padang mahsyar, yaitu orang yang selalu memalingkan matanya dengan keharaman, dan juga orang yang selalu menangis karena Allah, serta orang yang lebih banyak bangun untuk beribadah dibanding tidur. Bersama kami ada Bapak Kyai Haji Anwar Sanusi dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Akhyar Cilebuk. Ibu-ibu, kami beri kesempatan mau bertanya, silakan. Ya, langsung ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Karsia yang bertanya, sebenarnya apa pahala jika kita berbakti kepada ayah dan ibu atau orang tua saja Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kamu silakan. Assalamualaikum. Ya langsung ibu, langsung. Warahmatullahi. Nama saya Ibu Saini. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai. Saya tuh banyak sekali cobaan. Tapi kalau habis sholat saya gak bisa menangis. Tapi kalau mendoakan orang tua, saya baru summa ila ruhi sudah menangis. Apakah dosa-dosa saya itu? Tolong jawab Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Karsia dan Bu Sari mungkin bisa langsung dijawab Pak Kiai. Apa pahala? Ini berkaitan juga apa pahala berbakti sama orang tua. Dan tadi Ibu saya ini katanya kalau habis sholat kok susah berdoanya menangis, tapi ketika berdoa ke orang tua baru bisa menangis. Apakah karena ini ada sangat kuat dengan dosa-dosa yang dilakukan? Silakan. Bisa sekaligus dua pertanyaan ya, kita ya. Jawab ya. Ibu, saya baca hadis sajalah hal itu supaya kita ada rujukannya. Ma min rajulin janzuru ila wajhi walidahi nazratan rahmah illa kataballahu hijjatan maqbulatan mabrurah. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Waktu dia bakti timbul kasih sayang orang tuanya. Sekali bakti dapat pahala, yang besar pahalanya sama dengan haji mabrur. Masyaallah. Jadi kalau ibu bertelepon ke orang tua, ibu gimana kabar? Baik. Apa yang bisa saya bantu? Saya sedikit punya makan lezat di rumah. Nanti anak-anak saya mau suruh bawa ke ibu ya. Ibu senang, orang tua kita senang. Itu haji mabrur satu. Kalau sehari kita mendoakan orang tua tahu kita mendoakan senang. Nanti siang kita bertelpon nanya kabar senang. Sore kita bilang, mama hari ini saya mau sama suami makan di rumah mama aja, nggak mau di rumah. Saya orangan sama ayah di rumah. Saya mau nginep sekaligus tiga kali telepon. Senang hati orang tua. Ibu sehari dapat tiga kali haji mabrur. Jadi pahala itu berserak di mana-mana. Tapi sekarang kok orang cari dosa di mana-mana. Apa kebaikan apa ibu? Tidak ada kebaikan lebih indah dalam hidup selain bakti kepada orang yang pernah melahirkan kita. Ya. Nah, mesti disuruh, mesti dirubah itu. Ya, kita lanjut tadi, ibu. Kalau selama ini kita berulang tahun, ibu kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita. Lalu ibu kita memberikan kado, memberikan bingkisan kepada kita untuk tahun-tahun yang akan datang harus diubah tuh. Kalau ulang tahun, ibu cium orang tua, ibu berikan bingkisan kepada orang tua. Bunda, saya ulang tahun. Jangan dibalik. Jangan orang tua kasih bingkisan kepada kita. Nah, ulang tahun jangan begitu. Kita, bunda, terima kasih sebesar-besarnya. Bunda sudah susah payah melahirkan ananda. Kalau ulang tahun begitu. Jadi pahala yang paling besar sesudah kita ibadah kepada Allah, pahala kepada orang tua itu. Dosa yang paling besar sesudah dosa pada Allah, kepada ibu dan bapak. Coba anishkurli walwalidai. Pertama kamu wajib syukur padaku, kemudian bukan kepada para malaikat, kepada orang tua kamu. Jadi saya ambil bahasa yang agak lain. Ibu dan bapak itu seakan-akan wakil Tuhan di muka bumi. Nah, barangkali kalau itu pas bahasanya itu. Jadi kalau Tuhan membuka dunia wakilnya, maka orang tua kita itulah. Itu sebabnya orang yang berdosa kepada orang tua paling cepat dibalas. Ibu, semua dosa balasannya di akhirat. Ibu belajar Al-Kabair, 27 dosa besar. Semua dosa balasannya di akhirat, kecuali satu. Dosa kepada ibu bapak. Itu tidak di akhirat, di dunia Allah balas. Makanya ibu lihat, orang yang punya dosa besar kepada orang tuanya, hidupnya tidak ada yang berkah. Ya, ya Allah. Ya. Jauh dari kesenangan, rumah tangganya kacau balau, ya. Sakit tidak habis-habis, jiwanya resah, lara duka, terus apa hidupnya itu? Kenapa? Kalau kita kaji, dia punya dosa besar sama orang tua. Dan biasanya kalau sudah dia minta maaf dan ibunya berkata, ibu ridho dunia akhirat, biasanya selesai itu. Tapi kalau ini menurut dendam, malah ibu, ada tiga kelompok orang yang puasanya Allah tidak terima. Salah satunya orang yang waktu puasa masih punya dosa besar pada ibunya. Sama ibu itu jangan main-main, sama orang tua jangan main-main. Kalau bapak, kalau anak tidak makan, bapak berdosa. Tapi kalau ibu, kalau anak akhlaknya buruk, yang diseret ke neraka itu ibu. Ibu itu madrasah. Madrasah di rumah. Baik, ini luar biasa ya, mengingat kita pada orang tua, terutama kepada ibu. Pak Kiai, kalau kita membahas yang memalingkan mata dari kejahatan atau keharaman, sifat-sifat yang haram di sekitar kita, tadi seperti Pak Kiai katakan bahwa aurat sudah terbuka di mana-mana. Bahkan kita sendiri yang menyaksikan itu malu gitu. Tetapi bagaimana bagi orang yang melakukan itu, dalam artian memamerkan auratnya di mana-mana, bahkan kalau kita jalan ke pasar atau kemana, sekarang zamannya celana pendek itu sudah bebas gitu kan. Dan ini seolah-olah tidak ada semacam satu tindakan gitu. Kalau kita yang menghindar, mungkin orang tua, ya mungkin caranya orang tua harus lebih dekat kepada anak-anaknya. Mungkin kita bisa mengucap tadi astagfirullah ketika melihat satu yang haram seperti itu. Tapi apa ini pengaruhnya bagi orang yang melakukan itu gitu? Orang yang memamerkan auratnya di hadapan umum, setiap orang yang memandang, dia mendapat bahagian dosa dari itu. Setiap kita yang memandang. Setiap orang yang memandang. Jadi dia mempergunakan memakai pakaian yang memang terbuka aurat, bahagian tubuh yang dilarangnya, aurat, ro'ay, auratnya gitu. setiap orang memandang, kita memandang, dia mendapat bahagian dosa itu. Jadi kalau kita keluar pakai aurat yang terbuka, ibu-ibu, sebesar apa dosa kita setiap keluar? Lagi-lagi saya harus bilang, itu indahnya Islam. Islam itu diwajibkan orang menutup aurat dengan pakaian yang cantik. Ibu, jilbab sekarang itu pakaian mahal itu, bukan pakaian murah. Jadi kalau orang pakai busana muslimah, ibu harus bangga. Aku berpakaian pakaian yang sopan di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Kalau orang membuka-buka aurat di hadapan umum, oh itu buruk sekali, mengundang dosa. Tidak ada barang mahal yang terbuka. Bukan ke pasar. Ada enggak barang mahal terbuka? Barang yang diobral semua murah itu. Apalagi dilalurin. Ini nakal. Barang yang diobral tidak ada benda mahal. Yang diobral semua benda yang tidak berguna. Wanita yang menutup aurat, itulah wanita-wanita yang harus kita hormati, kita muliakan. Dia al-um, dia orang yang bajik, dia orang terhormat. Dia akan melahirkan generasi yang mulia, al-um. Dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin sejati, al-um. Gitu. Kalau orang sudah membuka-buka aurat, su'ul adab dalam bahasa akhwat. Ikut apa, menerima dosanya karena mungkin tidak sengaja melihat. Apa yang bisa kita lakukan untuk, selain kita mengucap istighfar, apakah harus kita beri peringatan kepada yang bersangkutan? Tapi kalau kita beri peringatan, yang ada dia marah. Sebetulnya tugas utama tugas negara kalau itu. Negara harus dengan tegas mengatakan, di tempat ini hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang punya akhlak baik dan sopan. Tegas negara begitu. Tegas di sana. Jangan kemudian negara mendiamkan. Itu beratnya. Pemimpin itu bisa menjadi orang yang pertama masuk surga sebelum ulama, dan bisa jadi orang yang pertama masuk neraka kebanyakan dosa menanggung dosa rakyat. Itu pemimpin. Ini rasa perlu berlomba-lomba jadi pemimpin, betul lah. Begitu, begitu kak kondisinya, keadaannya. Nah kita harus dengan, kalau pakai teori Max Weber ya, negarawan Jerman, rumah tangga itu negara dalam sektor ini. Masing-masing ibu harus jaga rumah tangga kita. Ya. Paling tidak. Akhlak anak kita kan sudah ke Yahudi-Yahudian. Jaga akhlak anak kita. Bagaimana kalau kamu keluar, kamu sedang belajar, kamu sedang bergaul, jaga pandangan kamu. Jangan memamer. Ibu, tugas ibu itu semua sampaikan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kita pada saat keluar jadi anak yang santun. Jadi saya melihat malah ibu-ibunya memberi contoh-contoh yang tidak baik. Bahkan orang tua sekarang juga banyak kok yang mengikuti anak muda gayanya. Iya. Yang salah siapa saya nggak tahu itu. Salah asuhan atau apa. Itu kan ya terbalik kalau begitu. Iya. Itu. Sudah terbalik, jangan gitu. Baik. Dunia itu terlalu singkat buat bermain-main, buat hal-hal yang tidak baik itu. Karena efeknya tidak hanya berdampak kepada akhlak yang buruk, tapi khawatir mengundang maksiat bagi yang memang tidak mampu menahan melakukan perbuatan maksiat. Na'udzubillah. Ya Bu, lebih bangga mana? Punya anak yang misalnya sopan dengan anak yang modern dengan cara membuka aurat? Nah, jawabannya udah dijawab sendiri pakai. Ada lagi yang mau bertanya? Kami silakan. Belum ada? Saya pakai ini kaitan dengan hubungan kita dengan suami, antara suami dan istri. Bahwa kita selalu ingin berusaha menjaga kehidupan keluarga jauh dari siksa api neraka. Apakah suami bertanggung jawab terhadap istri dan keluarga? Apakah istri juga bertanggung jawab terhadap suami dan keluarga? Tetapi salah satu pihak mungkin bisa dibilang berat sebelah dalam segi amaliah. Mungkinkah istrinya yang tampak begitu soleha, ataukah suaminya yang tampak begitu soleh? Ataukah sebaliknya, istri yang susah untuk diajak soleha atau suami yang susah diajak soleha? Ketika di yaumil akhir nanti, si istri yang berlaku soleha atau suami yang berlaku soleh, ini mampu tidak melindungi pasangannya ketika salah satu pasangannya tidak mampu dalam kehidupan dunia berbuat soleh? Di akhirat nanti, ibu, banyak laki-laki masuk neraka. Bukan karena dia tidak sholat, karena istrinya tidak sholat. Kalau dia tidak sholat ke neraka, rasa segini itu barang pasti. Tapi istri tidak sholat, masuk di akhirat, yang pertama diseret ke neraka itu suaminya. Lalu bagaimana hubungan antara suami istri keduanya, kalau salah satu yang saleh atau saleha, apakah salah satu bisa melindungi? Di akhirat nanti, tidak ada pihak yang bisa melindungi pihak lain kecuali amalnya. Tidak ada itu. amal dalam bentuk apa? Apakah amal pribadi? Tidak, amal sosial yang dimaksud. Kalau memang karena dorongan si istri sang suami kemudian menjadi orang yang saleh, di sana sini ada kekurangan, Allah mentolerir tentang itu. Allah tahu kita makhluk yang lemah, Allah mentolerir. Yang Allah tidak tolerir itu kita menyengaja berbuat dosa dalam mengharap menantang hukum-hukum Allah. Baik pamer kepada suami atau selalu pamer kepada istri, aku tidak akan pedulikan nasihat kamu itu. Itu sudah menilai. Tapi kalau suami saleh, istri punya kesalahan khilaf-khilaf sedikit, Allah ampuni dengan pahala suaminya. Atau orang tua baik, anaknya kurang baik. Atau anaknya baik, orang tuanya ada cacat di sana sini. Allah mentolerir soal-soal semacam itu. Tetapi jangan menyengaja seperti banyak pihak sekarang, malah suami tidak mengizinkan istrinya pakai jilbab. Iya. Ada itu yang begitu, banyak tidak barangkali, tapi ada. Malah istri ada yang berkata begini, kamu boleh berbuat apa saja di luar, asal tidak di rumah engkau adalah suamiku. Itu dalam agama tidak dikenal rasanya macam itu. Dalam agama itu ya kita sebagai suami, ya suami lahir batin dunia akhirat. Di luar maupun di dalam. Iya. Ibu sebagai istri, isi dunia akhirat lahir batin, siang malam, pagi sore. Bahamal Islam, indahnya Islam. Kalau seorang wanita dibolehkan sujud selain kepada Allah, Nabi mewajibkan ibu sujud terus. Tapi sebaliknya suami akan begitu. Saya bacakan tadi kan, makroman misa illa karim itu. Tidakkan suami memuliakan istrinya sepenuh hati kecuali dia berhati mulia. Dalam Islam, suami yang tidak pandai memuliakan itu bejat akhlaknya. Saya ingin ambil, coba kita lihat permasalahan Nabi sedikit kalau begitu. Nabi itu manggil Khadijah tidak pernah. Ya Khadijah, tidak pernah. Tapi kalau manggil istri, ibu tahu Khadijah bagaimana? Ya Habibullah, ibu cari kitab Sa'adatul Jauzain. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Yang kekasih Allah itu kan Nabi, tapi istri beliau itu dipersonifikasikan dengan diri beliau. Wahai kekasih Allah. Maaf ibu, istri mana yang hatinya tidak runtuh punya suami mulutnya semanis itu? Nabi kalau panggil Aisyah, kalau di luar Khumairo, kalau di rumah panggilnya Isya. Ibu baca kitabnya, ibu begini Nabi kalau panggil istri itu. Assalamualaikum Isya, Jibril tadi kirim salam buat Isya sayang. Jibril yang kirim salam, kita siapa bu? Insya Allah ya kalau dikirim salam sama malaikat. Itu Nabi pagi sore siang malam begitu ke Isya itu. Ibu bayangkan. Perinding juga saya dengarnya. Kalau Aisyah salah ibu, Aisyah itu masih muda, super genius. Genius betul Aisyah itu. Kalau Aisyah khilaf, manusia namanya, salah gitu. Nabi kalimatnya begini, sayang, peraturan dari Allah tidak ada itu. Cuma belum seksual, pesek, lalu tidak ada itu. Kalimat tadi sebegitu kepada istri. Kalau membangunkan istri, ibu, bangun tidak pernah, bangun, bangun gitu, tidak pernah. Nabi itu kalau bangunkan istri, membelai-belai rambut istri. Jadi kalau Aisyah sudah merasa, agak membelai-belai, waktu sholat tiba ini, itu pasti suami. Jadi membangunkan ibu, maaf, ibu kan membangunkan suami. Jangan marah-marah ibu, belai-belai, timang-timang, sayang-sayang, sampai bangun. Saya pakai bahasa lain kan. Kalau ibu pandai main biola, mainkan biola di hadapan suami, antar dia tidur. Kalau ibu pandai main gitar, petik gitar, antar suami tidur. Kalau ibu bisa nasyid, lagukan nasyid-nasyid ilahiyah itu, yeah, antar suami tidur. Kalau ibu bisa ngaji Quran, pakai suara yang bagus, as-safa wa marwa yang indah, biarkan suami tidur di paha ibu, antarkan dia tidur ke surga ibu, percaya. Jangan malah ibu bekelai ibu sambil cari kunci. Ngaji Yasin pakai, ngaji Yasin, ada kacau. Nah, Allah indahnya ya memang kalau kita mengikuti bagaimana kisah kehidupan Rasulullah bersama ya, istri-istrinya ya. Jadi kalau orang menyebut dalam Quran bahwa disebut uswah, uswah itu teladan utama ya. Contoh yang paling indah uswah itu. Ya memang betul, itu uswah kita. Uswah siapa? Uswah orang-orang yang beriman. Yang laqad kana rasul uswah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. Orang-orang yang begitu uswahnya ya Rasul. Apa kata Rasul A? Kata dia A. Kata Rasul B? Kata dia B. Kalau hidup beruswah pada Rasul ibu, enggak akan salah hidup. Sayyidullah. Dan orang akan jatuh cinta semuanya kepada kita. Akan kagum itu. begini Islam katanya. Islam itu harus kita wujudkan. Takhallaku bi akhlaqillah. Itu waktu orang memandang kita, dia melihat begini. Ini kepribadian muslim yang sebenarnya. Orang itu begitu. Jangan jadi umat Islam berkelahi pagi sore siang malam. Itu statement yang tidak-tidak mengundang orang menjadi marah kepada kita. Jangan begitu. Bahwa sesudah kita dakwah baik-baik, ada orang salah kira, marah kepada kita, jangan dilayani. Dia tidak dapat hidayah dan lainnya. Oke, yang terakhir, jikalau kita senantiasa berkeluh kesah terus kehidupan kita sehari-hari di hadapan Allah, kira-kira mungkin tidak Allah selalu mendengarkan keluh kesah kita itu? Keluh kesah apapun pasti didengar Allah. Daun yang jatuh, ranting yang patah itu Allah tahu. Semuanya dalam sudah ada di lauhul mahfuz, tahu itu. Asalkan keluh kesahnya Lili, keluh kesah yang indah, keluh kesah kebaikan. Bahwa, ya Allah kok saya agak malas ibadah ya, berkeluh kesah. Ya Allah kalau engkau berikan rezeki kepada suami hamba, berikan yang halal ya. Itu keluh kesah juga kan. Ya Allah jadikan anak hamba itu anak-anak yang saleh seluruhnya. Ya Allah jadikan pemimpin bangsa ini pemimpin yang jujur, jangan pidatonya doang bagus-bagus. Gak apa-apa mengeluh itu, kalau itu gak apa-apa bagus. Dan itu juga bagian dari doa mungkin. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Aduh, ini inspirasinya banyak sekali buat kita semua ya. Pak Kiai, terima kasih. Nanti berarti kita ketemu lagi. Amin. Ilmu bertambah, mudah-mudahan juga perbaikan amaliyah kita juga semakin nyata gitu. Ini pembawa acara yang muda tapi lincah. Tapi dari tadi sini aja Pak Kiai diem aja kan. Ayo Pak Kiai, salam untuk keluarga. Baik, insyaallah. Selalu amin. Salam buat cucu-cucu Bapak di rumah. Amin, insyaallah. Bu, terima kasih ya atas kebersamaannya. Pulang dari sini peluk suami tersayang di rumah. Tuh, di sebelah suruh peluk ketawa Pak Kiai. Semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena mudah-mudahan dari ceramah Pak Kiai tadi bisa membawa perbaikan kehidupan rumah tangga kita, lebih kepada pendekatan diri kepada Allah. Jaga anak-anak di rumah Bu, akhlaknya terutama busananya yang bagi yang perempuan. Pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Karena rugi sekali jika kita tidak menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Lillahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.